Bukankah sering aku katakan, siapapun pasti punya perasaan, bagai merpati di atas sana, punya kasih dan punya rasa sayang. Kurasa kau pun akan kecewa bila ketulusanmu terluka. Itu yang kini aku alami. Kau tahu betapa engkau untuk mana.